Nah itu. Cukup dulu ya. Sebelum diakhiri, apabila ada yang bersampaikan. Ya. Hah? Membedakan itba dengan kota. Iya, misalkan di situ manutnya sudah jelas. Iya kan? Untuk membedakan nasab itba dengan nasab kota, ya ketika matbu'nya ini sudah jelas. Iya. Dengan dibuangnya apa tadi? Na'at tadi dijadikan kota, apalagi isinya pujian misalkan ataupun cercaan. Ya, sudah jelas kan maknanya ini azum atau amdah. Ya, di situ. Ya, babitnya kalau memang sudah jelas matbu'nya, man'utnya tanpa tadi bisa nasab diketahui itu sebagai qata. Apalagi di situ mengandung makna pujian atau apa? Cercaan. Nanti akan ada penjelasan yang menyempurnakannya. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.